datanglah, oh cintaku, aku ingat padamu. Di dalam susah atau senang, air mata tumpahlah waktu ingat padamu. Kenapa kau tinggalkanlah aku?